Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Di dalam kehidupan manusia terkadang barakallahu fikum seseorang merasa nyaman, merasa bahagia dengan apa yang telah Allah berikan. Tatkala perkara tersebut sesuai dengan harapan. Dan ada pula barakallahu fikum, ternyata yang dirasakan oleh seorang hamba tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dia merasa tidak nyaman, merasa kehidupannya sempit atau merasa terusik. Barakallahu fikum, itu dikarenakan beberapa hal. Pada pertemuan sore hari ini, insyaallah taala kita akan bacakan hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab Al-Maskanul Wasi', tempat tinggal yang luas. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim wa Qabisah, dan juga Al-Imam Qabisah qala, keduanya menyatakan, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan an Habib ibni Abi Thabit, dari Habib bin Abi Thabit, an Humail, dari Humail, an Nafi' ibni Abdul Harith, dari Nafi' ibnu Abdul Harith, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam qala, beliau bersabda, min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi', di antara perkara yang membuat seseorang bahagia, senang, adalah tempat tinggal yang luas. Wal jarus soleh, dan tetangga yang soleh, yang baik. Wal markabul hani, dan kendaraan atau hewan tunggangan yang nyaman. Hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Kemudian pada riwayat yang lain Nabi bersabda, arba'un minas sa'adah, ada empat perkara yang membuat seseorang bahagia. Al-mar'atu sholihah, yang pertama adalah istri yang sholihah. Wal maskanul wasi', yang kedua adalah tempat tinggal yang luas. Wal jarus sholih, yang ketiga adalah tetangga yang soleh, yang baik. Wal markabul hani, yang keempat adalah hewan tunggangan atau kendaraan yang nyaman. Kemudian beliau menyatakan wa arba'un minas syaqa, dan ada empat perkara yang membuat orang itu sengsara atau kurang nyaman. Yang pertama al-jarusu, tetangga yang jelek. Wal mar'atusu, yang kedua adalah istri yang jelek. Wal markabusu, yang ketiga adalah kendaraan atau hewan tunggangan yang jelek. Yang keempat wal maskanud dayyi, ya, wal maskanud dayyi, yakni tempat tinggal yang sempit. Barakallahu fiikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Pada empat perkara yang membuat seorang bahagia, senang, dan ada empat perkara yang membuat seorang itu tidak nyaman, bukan berarti, ya, apabila ada seseorang diuji dengan empat perkara tersebut, baik dengan empat perkara yang nyaman supaya bersyukur, atau dengan empat perkara yang tidak nyaman supaya bersabar, ya, empat perkara tadi bukan menunjukkan, ya, dia pasti akan bahagia dunia akhirat. Belum tentu. Terkadang dia mendapatkan, ya, Allah anugerahkan empat perkara yang nyaman tadi, seperti rumah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh, kemudian istri yang solehah, kemudian kendaraan yang nyaman. Ternyata dia tidak bisa bersyukur dengan empat keadaan yang dia dapatkan. Barakallahu fikum. Dan di sisi lain, terkadang seseorang diuji dengan istri yang jelek, jelek akhlaknya, kemudian tetangga yang jelek, rumah yang sempit, kemudian kendaraan yang tidak nyaman. Dia bersabar, maka ini baik untuk dia. Barakallahu fikum. Yang disampaikan di sini adalah empat perkara tersebut, ada empat perkara yang membuat nyaman seseorang bahagia, maka dituntut untuknya supaya bersyukur. Dan ketika ada empat perkara yang ternyata Allah takdirkan mendapatkan empat perkara yang tidak nyaman tadi, tetangga yang jelek, istri yang jelek akhlaknya, kendaraan yang tidak nyaman, tempat tinggal yang sempit, maka dia dituntut untuk bersabar. Barakallahu fiik. Tayyib ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahmakumullah. Pada bab ini masih terkait dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya, barakallahu fiikum, seseorang boleh membangun sebuah bangunan, akan tetapi bangunan tersebut harus membawa berkah. Ketika dia membangun rumah, dipersilahkan. Dan bahkan itu bisa menjadi sebuah kewajiban kalau sekiranya dibutuhkan untuk keluarganya. Akan tetapi, barakallahu fikum, pada hadis sebelumnya, Nabi mengingatkan seorang sahabat ketika memperbagus rumahnya, bahwasanya jangan sampai lalai. Nabi menyatakan, al-amru asra'u min dzalik, perkaranya lebih cepat dari itu, yakni kematian lebih cepat daripada engkau memperbagus rumah ini. Maksudnya, hati-hati, tetap gunakan waktumu sebaik-baik mungkin jangan sampai engkau lalai menghabiskan waktumu memperbagus rumah tapi melupakan ibadah. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Nabi menyatakan dalam hadis ini min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi'. Di antara yang membuat seorang bahagia adalah rumah yang luas. Tempat tinggal yang luas. Sebutkan oleh para ulama, barakallahu fikum, yang dimaksud luas di sini adalah cukup menampung anggota keluarga. Bukan kemudian luasnya itu sampai membuat capek kalau orang ngepel. Ya. Istrinya satu, anaknya dua. Rumahnya sebesar lapangan sepak bola, itu baru rumahnya. Belum halamannya. Nah, ini israf. Berlebih-lebihan. Kata para ulama, barakallahu fikum, adalah tempat tinggal yang luas itu yang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Mencukupi anggota keluarga. Ketika anak-anak sudah balik, laki dan perempuan, maka masing-masing dipisah tempat tidurnya. Tidak boleh gabung satu kamar. Barakallahu fikum. Maka masing-masing punya kamar sendiri. Ini kalau mampu. Kalau tidak mampu, mungkin salah satunya tidur di ruang tamu. Barakallahu fikum. Nah, ketika rumah yang luas, itu memang secara tabiat membuat manusia itu nyaman. Barakallahu fikum. Tapi juga kembali pada pertemuan sebelumnya yang kita singgung, tidak boleh membangun rumah itu israf. Ya, barakallahu fikum, membangun dengan tanpa hajah. Anaknya baru dua, kamarnya 15. Karena dia mikir nanti anak saya ini, ya, dia akan menikah kemudian punya cucu, terus punya cicit, dibangun seluas-luasnya. Dalam keadaan itu belum menentu. Kalau para sahabat tidak seperti itu. Mereka menyikapi harta yang mereka miliki. Selalu berupaya berinsaf, berinfak, fisarra'i wadzarra', baik dalam keadaan senang, lapang maupun susah, berinfak. Yang terpenting adalah keluarga dulu dicukupi, barakallahu fikum. Wal jarus saleh, dan di antara perkara yang membuat seorang senang, bahagia adalah tetangga yang soleh, yang baik. Barakallahu fikum. Tetangga, ya, itu juga mempengaruhi kenyamanan, ya, kehidupan bermasyarakat. Ketika seorang memiliki tetangga yang soleh, yang selalu mengingatkan, selalu menasihati di atas kebenaran, yang tidak mengganggu tetangga yang lain, yang selalu menjaga hak-hak tetangga yang lain, maka itu patut untuk dipertahankan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, sebagian ikhwan itu lebih memilih tinggal di sekitaran pondok atau di pondok. Ya, ketika ternyata didapati di rumah, ya, atau tempat tinggalnya itu tidak memungkinkan, ya, bertetanggaan dengan orang yang tidak soleh demi menyelamatkan keluarga, ya, anaknya dan agamanya. Kanan kiri sudah, barakallahu fikum, agamanya jelek, kemudian mempengaruhi, kemudian anak-anaknya lagi tidak memiliki adab, bisa mempengaruhi anak-anak kita. Maka seperti ini, barakallahu fikum, ya, perkara yang membuat seorang tidak suka. Ketika dia mendapatkan memiliki tetangga yang soleh, maka pertahankan. Dan itu perlu disyukuri. Wal markabul hani, dan di antara perkara yang membuat seseorang itu senang, bahagia adalah kendaraan yang nyaman, hewan tunggangan yang nyaman. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama, nyaman di sini bukan mewah. Ya. Bukan mewah, tapi nyaman untuk dipakai. Lancar. Bukan mewah. Barakallahu fikum. Baik itu kata para ulama berupa hewan tunggangan atau berupa sayyarah, mobil, kendaraan. Tidak kemudian mudah mogok, ya, ketika dipakai menanjak, ya, memuat muatan kuat, ketika turunan remnya tidak blong, tidak aus dan seterusnya, maka ini adalah di antara yang membuat seorang itu senang. Barakallahu. Kemudian pada riwayat yang lain ditambahkan oleh Nabi alaihi wasallam, al-mar'atu shalihah, di antara perkara yang membuat seseorang bahagia itu adalah istri yang shalihah. Istri yang shalihah. Barakallahu fikum. Ketika barakalikum Nabi alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat bahwasanya wanita itu dinikahi karena empat perkara. Ada ya tidak lebih dari empat tujuan. Ada yang dinikahi karena semata-mata kecantikannya atau semata-mata nasabnya. Atau semata-mata hartanya, kekayaannya. Atau semata-mata agamanya yang baik. Maka kata Nabi, barakallahu fikum, pilihlah, ya, bidatid din taribat yadak. Yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan selamat. Barakallahu fikum. Ketika seseorang, ya, masih bujang, belum menikah, atau seorang gadis belum menikah, maka dituntut untuk mencari pasangan yang soleh atau solehah. Tetapi kalau sudah terlanjur, ya, maka dipertahankan supaya tetap di atas agama, ya, barakallahu, dengan saling menasihati antara suami dan istri. Disebutkan di antara ciri-ciri wanita solihah, barakallahu fikum, kurang lebih ada 8 ciri. Ciri yang pertama adalah wanita tersebut menutup aurat. Menutup aurat. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat ke-59. Barakallahu fikum, yakni perintah untuk memakai, untuk menjulurkan jilbabnya. Para ulama ahli tafsir, mereka menafsirkan memakai jilbab itu dari rambut sampai semua, sampai kakinya. Dan bahkan tentang cadar, ya, disebutkan oleh para ulama, Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, dan juga dalam tafsir-tafsir yang ada, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, para sahabiat dulu ketika memakai cadar hanya kelihatan matanya saja, bahkan hanya terkadang satu mata. Kalau memakai jilbab, ya, aturannya itu alisnya tidak kelihatan. Kalau memakai jilbab, nah, kemudian itu nyambung dengan cadar. Bukan kemudian dahinya kelihatan, alisnya kelihatan. Kenapa? Terkadang hanya mata dan alisnya saja, walaupun hidung, mulut ditutup, ya, seorang itu bisa terfitnah, ya, dengan memandang wanita tadi. Maka pendapat yang terkuat, barakallahu fikum, yang boleh nampak pada wanita itu hanya matanya saja. Dan itu pun kalau ada fitnah masih ditutup lagi dengan kain yang tipis. Dan bahkan madhab Syafi'iyah berpendapat cadar itu wajib. Ya, para kiai-kiai yang ada itu semua mengakui madhab Syafi'iyah itu berpendapat cadar itu wajib. Akan tetapi di Indonesia rata-rata tidak memakai cadar dikarenakan mengikuti madhab yang lain, Hanafiyah, yang berpendapat tidak wajib. Barakallahu fikum. Tayyib. Wanita ketika menutup aurat, ya, menutupi harga dirinya supaya tidak dipandang oleh orang lain yang bukan mahramnya, maka itu diantara ciri wanita yang solihah. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, sejak kapan, ya, seorang wanita itu dibiasakan untuk menutup aurat? Maka batas yang paling minimal adalah ketika tamyiz. Ketika seorang anak, ya, seorang putri sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Ya, ya, terkadang ada yang 6 tahun itu sudah tamyiz. Maka dia dibiasakan keluar rumah untuk memakai jilbab, kalau bisa cadarnya sekalian. Bukan hanya kalau ke pondok pakai cadar, ketika di rumah tidak. Ketika sudah rekreasi tidak. Jangan seperti itu. Ya, karena kita hidup itu bukan karena pondok. Ya, bukan tujuannya itu kemudian pedomannya itu karena pondok, bukan, tetapi karena itu ibadah. Maka dibiasakan. Barakallahu fiik. Kemudian, ya, di antara ciri wanita solehah yang kedua adalah berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Jadi tidak semata-mata menutup aurat, tetapi yang dipakai pada busana tersebut benar-benar syar'i. Ada seorang wanita memakai jilbab yang besar, mungkin ya kita katakan auratnya tertutup, tetapi ya jilbabnya itu bordiran atau jilbabnya itu seperti bentuk kupu-kupu butterfly. Ketika dia berjalan seperti kena angin itu, ya, jilbabnya itu kemudian bergoyang-goyang gitu, membuat seseorang, ya, yang memandangnya itu takjub. Dalam keadaan, kata para ulama, fungsi jilbab itu bukan membuat orang lain tertarik, tetapi justru supaya tidak tertarik. Barakallahu fiik. Ya, kalau jilbabnya itu dibuat, ya, bagus, kemudian dibordir, ya, diberi warna ini, warna itu, ya, ada bordiran bunga, maka seperti ini fungsi dari menutup aurat akan, ya, berkurang fungsinya. Barakallahu fiik. Maka ini perbedaan antara salafi dengan yang pinggiran. Di pondok-pondok yang ada, ya, pondok salafi itu ahwat-ahwatnya enggak bordiran seperti itu. Ya. Terkait warna, selain hitam boleh, yang penting gelap. Ya, biru dongker, coklat tua, hijau tua atau hijau botol, pokoknya tua, ungu tua. Ya. Barakallahu fikum, boleh. Tapi jangan kemudian, ya, mengurangi muru'ah, kewibawaan. Jubahnya warna hitam, ya, kemudian nanti jilbabnya pink, cadarnya warna oranye atau putih, nah itu kurang bagus dipandang. Apakah ada seperti itu? Banyak ya, mereka-mereka yang gaul-gaul, yang katanya ngaku salafi tapi pinggiran ya, sudah ngaji, yang laki juga gitu, tidak isbal tetapi ketat celananya itu ya, sholat pun ketat semua celananya tapi tidak isbal, dan celananya memang yang bagus ya, jenggotnya panjang tapi seringnya pakai kaos oblong. Jangan seperti itu. Padahal sebelum ngaji pakai sarung, pakai koko. Ketika sudah ngaji lah kok ganti pakaiannya. Tapi yang penting gak isbal, bukan seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian ciri yang berikutnya. Ciri yang berikutnya adalah, barakallahu fikum, dia betah di dalam rumah. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Dan hendaknya kalian para wanita tetap tinggal betah di rumah-rumah kalian. Barakallahu fikum. Kalau dulu para sahabiat mereka betah di rumah untuk menjaga dirinya dari fitnah. Dirinya hanya untuk suami-suaminya. Ya, untuk suaminya. Tetapi zaman dulu tidak ada HP. Kalau zaman sekarang jangan sampai betah di rumah tetapi HP-nya sudah sampai di ujung dunia. Ya, chattingan dengan yang bukan mahramnya. Dia tadi betah di rumah. Tetapi karena suaminya lalai, ya, dia sampai seperti itu istrinya. Ya, diberi apa yang dia mau, yang penting betah di rumah. Ternyata dia barakallahu fikum ya, menjelajahi sana kemari dengan media sosial. Maka ini barakallahu fikum adalah musibah. Kemudian ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ciri wanita salihah adalah barakallahu fikum, memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu. Jadi seorang wanita itu kalau sudah memiliki sifat malu, maka padanya ada kebaikan. Karena Nabi menyatakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak datang melainkan membawa kebaikan. Malu di sini yang dimaksud adalah malu untuk bermaksiat. Bukan malu untuk belajar dalam keadaan butuh. Bukan malu untuk bertanya dalam keadaan tidak tahu, tapi malu untuk berbuat maksiat. Barakallahu. Bukan kemudian malu untuk berbuat baik. Kalau itu ya tercela. Tetapi malu untuk bermaksiat. Barakallahu. Kemudian di antara sifat yang berikutnya, wanita salihah adalah dia senantiasa taat dan menyenangkan hati suaminya. Pernah ditanyakan kepada Rasul, barakallahu fikum, ayyun nisa'i khair, wahai Nabi, wanita yang bagaimanakah yang baik? Nabi menyatakan tasurruhu idza nadhara, Wanita yang paling baik adalah wanita yang apabila dia dipandang menyenangkan hati suaminya. Berarti bagaimana? Dia senantiasa senyum. Suaminya pulang dari kantor atau dari tempat kerja, dia menyambutnya dengan senyum. Jam berapa pulang? Jam 4 insya Allah atau 3:30. Oh iya, nanti saya bukakan pintu. Disambut dengan senyum. Kemudian barakallahu fikum, di antara cirinya adalah wa tuti'uhu idza amara. Wanita tersebut mentaati yang diperintahkan oleh suaminya selama dalam perkara kebaikan. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha. Dan tidak menyelisihi suaminya pada urusan dirinya, wa maliha bima yakrah, dan juga urusan hartanya, sehingga suami tersebut bisa menjadi benci. Ketika seorang istri itu memiliki keinginan lain dalam keadaan suaminya membutuhkan perkara lain, maka dirinya harus mengalah, mendahulukan melayani suaminya. Istrinya sudah punya janji dengan teman-temannya untuk kumpul-kumpul, tapi sebelum-sebelumnya belum bilang kepada suaminya pada hari-hari sebelumnya. Ketika pada hari ya yang sudah dijanjikan, yakni hari yang dimana di situ akan kumpul-kumpul dengan temannya, suaminya memerintahkan A, membutuhkan sesuatu dari istrinya, maka dia menolak, maka ini barakallahu'alaikum, istri tersebut berdosa. Tayyib. Dan dalam riwayat lain adalah sebutkan ketika suaminya tidak ada, dia menjaga dirinya, menjaga harga dirinya, tidak mengkhianati suaminya. Ini diantara ciri-ciri wanita yang solehah. Barakallahu fikum. Kemudian diantara ciri yang lain adalah wanita solehah itu menjaga kehormatan anak dan harta suaminya. Kehormatan anak selalu dijaga. Anak yang menjadi tanggung jawab didikan istrinya tatkala suaminya bekerja, dia mendidiknya dengan baik, menjaganya dengan baik. Demikian pula harta suami dijaga, tidak kemudian dia lalai sehingga rusak atau dicuri atau seenaknya dipinjamkan kepada teman-temannya tanpa izin suaminya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam surat An-Nisa, An-Nisa ayat ke-34, fasholihatu qanitat hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Maka barakallahu fikum, wanita yang solihah ya adalah mereka-mereka yang solihah, yang taat, yang menjaga diri, menjaga anaknya, menjaga harta suaminya tatkala suaminya tidak ada. Barakallahu fikum. Kemudian di antara ciri wanita yang solehah adalah dia bersyukur dengan apa saja yang diberikan oleh suaminya, selama perkara tersebut adalah perkara yang baik, bukan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Hal itu sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang terkait di antara barakallahu fikum sebab para wanita itu banyak di dalam neraka, dikarenakan dia tidak bersyukur dengan pemberian suaminya. Ya, kebaikan suaminya, pemberian suaminya seakan-akan hangus dengan satu kesalahan suaminya. Lupa dengan kebaikan suaminya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, Nabi menyatakan seandainya boleh seorang hamba itu sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Barakalakum. Ini dikarenakan menunjukkan bahwasanya seorang suami itu adalah surga atau nerakanya istri. Ya. Di antara sebab seorang istri masuk surga adalah ketika taat kepada suami pada perkara yang ma'ruf. Di antara sebab seorang wanita masuk neraka ya sebaliknya, karena dia barakalakum menyelisihi perintah suami yang baik. Barakallahu fiik. Baik. Juga di antara wanita salihah adalah dia selalu berupaya untuk berdandan, berhias di hadapan suaminya, menyenangkan hati suaminya. Barakallahu fiik. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Jadi pada pertemuan sore hari ini, ya, di antara kebahagiaan seorang hamba itu ada pada empat perkara tadi. Dan juga disebutkan kebalikan dari perkara yang membuat seorang tidak bahagia. Ya, ini kebalikan dari empat tadi. Yakni tetangga yang jelek, istri yang jelek, tempat tinggal yang sempit, kendaraan yang tidak nyaman. Maka masing-masing dari kita mungkin diberikan, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Terkadang sebagian sesuai dengan harapan, sebagian tidak. Maka itu semuanya adalah semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mulk pada ayat yang pertama, ya, seseorang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya menguji, Allah menguji, liyabluwakum ayyukum ahsana amal, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yakni yang paling ikhlas siapa dan yang paling mencocoki sunnah siapa. Maka dibutuhkan untuk kesabaran ketika mendapatkan perkara-perkara yang tidak kita sukai, dan dituntut untuk bersyukur ketika mendapatkan perkara-perkara yang kita harapkan yang nyaman. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadzal hamdu lillah, barakallahu fikum.